tune hang ison mong piso nyawang kadung welas riko nang ati sing piso ilyang sesek rasane nung dodo rasane loro kiari angenan hang ison sandia welas riko hang son kutiang lan ison iman rasane keton temanan sing bisa duweni Yeah,